Insyaallah malam ini kita akan membahas bab taklid halaman 191. Dulu kita baca sebagian, kita ulang. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, taklid. Taklid ini bahasa Arab dan juga sudah diindonesiakan taklid, karena orang Indonesia banyak kaum muslimin sehingga banyak terpengaruh dengan bahasa Arab, alhamdulillah, daripada terpengaruh dengan bahasa Inggris. Karena kita menurut awal, menurut asal harus berbahasa Arab, kecuali tidak mampu. At-taqlidu fil lughat, at-taqlid menurut bahasa, huwa ja'lul qiladah fil unuk, menjadikan kalung ini di leher sehingga orang tidak bisa bergerak dia. Makanya binatang-binatang ternak yang besar itu dikasih qiladah, tarikan. Kalau sapi maka ditusuk hidungnya supaya ditarik ke kanan mau ke kiri mau. Itu menurut asal. Jadi at-taklid dalam bahasa adalah minal qilada, qallata yuqallitu qiladatan. Yaitu kalung yang diletakkan di leher agar tidak bergerak. Wa fil istilah, menurut istilah, huwa akhdhu qawlil ghairi. Huwa akhdhu qawlil ghairi min ghairi ma'rifati dalilihi. Mengambil pendapat orang tanpa tahu dalilnya. Ya, mengambil pendapat orang tanpa tahu dalilnya. Kalau tahu dalilnya namanya al-ittiba'. Al-ittiba' hukumnya wajib. Fattabi'uni. Taklid hukumnya haram. Kecuali untuk orang awam yang tidak tahu hukum, maka taklid kepada orang yang ia yakini fulan orang yang alim. Karena hukum orang awam lain dengan hukum orang yang punya ilmu. Thalabatul ilmi tidak boleh taklid. Karena antum bisa membaca kitab dan bisa bertanya. Nas atau taklid, kapan tumbuhnya, munculnya taklid ini? Waqad hadatsat taklidu fil qarni rabi al hijri. Terjadi taklid ini pada abad ke-4 Hijriah. Dijelaskan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Dan taklid ini bahaya. Karena berapa banyak manusia mempengaruhi orang, terutama pada zaman sekarang, zaman fitnah, zaman dirusaknya Islam. Yang merusak orang-orang munafik, orang yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman akan ada du'atun ala abwabil jahannam, para dai yang mengajak manusia ke neraka jahannam. Dhammat taklid, taklid itu tercela, bukan terpuji. Adapun yang terpuji adalah al-ittiba. Adapun dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan taklid hukumnya haram, tercela, bukan terpuji, maka disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat nomor 23 sampai 24. Ini perhatikan. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alai aba'akum. Jawabnya, qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Artinya, wakadhalika, dan yang demikian itu, ma arsalna min qablika, tidaklah kami yaitu Allah mengutus sebelum wahai Nabi, fi qaryatin, dalam satu negeri, min nadhirin, berupa pemberi peringatan. Jadi maknanya setiap umat ada utusan yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada umat itu sebagai syahid, saksi besok pada hari kiamat. Illa qala mutrafuha, melainkan mutrafnya bicara. Mutrafin dalam tafsir yaitu al-aghniya, orang-orang kaya yang tidak berilmu, yang kufur. Atau ahli sultah, penguasa yang kufar. Apa katanya? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami menjumpai bapak-bapak kami, perjuangan-perjuangan pendahulu kami ini mendapatkan petunjuk. Jadi para anbiya ketika menyampaikan dakwah yang itu bersumber dari wahyu Allah mesti dibantah. Pembantahnya bukan orang miskin, orang sakit, tidak, orang-orang yang kuat. Dan ini ujian untuk kita semuanya. Tetapi kalau kita istiqamah di atas yang hak dan bersabar, tidak ada bahayanya mereka-mereka ini kepada orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ya. Jadi kita mengikuti sunnah pasti ada tantangan. Tantangannya mutrafuha, yaitu orang-orang yang kaya, yang kufur, yang kufar, demikian juga orang yang memiliki kedudukan yang kafir atau munafik itu mesti. Dan ini untuk ujian untuk kita. Diuji oleh Allah Ta'ala untuk dilihat nilainya, rapotnya. Apa katanya? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Oh, kami telah menjumpai, yaitu bapak-bapak kami dulu mendapatkan petunjuk. Nah, itu jawabnya. Wa inna ala asarihim bapak-bapak. Nah, ini ayat Al-Quran. Jika Allah Ta'ala menjelaskan demikian, faktanya, buktinya mesti ada. Dan itu tidak berselisih, karena Allah Ta'ala bicara benar. Dan ini ujian untuk kita. Jadi panutan kita bukan bapak-bapak. Panutan kita sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dalika khairu wa afsanu ta'wila. Jika kamu berselisih dalam semua urusan, fi syai', semua urusan, karena itu nakira, datang setelah syarat menunjukkan umur, kembalikanlah kepada Allah makna Al-Quran, kembalikan kepada nabinya makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika orang itu memiliki sifat iman yang sempurna. Maka ketika para utusan Allah menyampaikan seperti ini, lalu jawabannya seperti itu, orang-orang taklid gimana? Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Jawab bahaya Nabi, apakah ketika saya mendatangkan kepadamu, ya, yang mana lebih mendapatkan petunjuk, petunjuk dari Allah Ta'ala yang kamu dapati, apakah kamu masih mengikuti bapak-bapakmu yang tidak berdalil, hanya sekedar angan-angan dan perasaan, pagi lain dengan sore hari, sekarang lain dengan besok, selalu berubah? Kalau tidak menggunakan otaknya orang yang taklid ini, qalu inna bima ursiltum bihi kafirun, kami harus mengingkari apa yang Allah utus kepadamu. Ya, jadi ini musibah bagi orang yang menegakkan sunnah. Mesti ada penghalang orang yang menarik kita kepada hukum aba. Dan yang pertama ini, ayat ini menunjukkan dhammun liman ittaba'a aba'ahum bighairi dalilin. Nah, adapun bapak-bapak yang punya dalil seperti aba Ibrahim wa Ismail, ini al-anbiya. Dalil yang nomor dua, al-anbiya ayat nomor 52 sampai 53. Wa qala ta'ala, Nabi Ibrahim memberitahu kepada bapaknya dan kaumnya. Idza qala li abihi wa qaumihi, ma hadhihi tamasilu allati antum laha akifun. Ingat ketika Nabi Ibrahim berkata menasihati bapaknya dan menasihati kaumnya. Dulu mereka itu orang-orang musyrik, tapi subhanallah beraninya Nabi Ibrahim AS. Karena apa? Karena dia yakin Allah akan menolong yang hak. Itu qala li abihi wa qaumihi. Ingat ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa ini patung-patung yang kamu sembah, wahai bapak, wahai kaum? Kenapa patung-patung kamu sembah? Nah itulah kenapa para anbiya ini masuk dalam surga, karena hak yang mereka sampaikan dengan penuh keberanian, walaupun harus ada resiko. Resiko menyampaikan yang hak banyak sekali. Para anbiya lihat, ya begitu banyaknya ujian, tapi Allah tetap menunaikan janjinya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirimu. Jangan berharap kita ditolong oleh Allah Ta'ala sebelum kita menolong agamanya. Bagikan, jangan berharap orang itu dia kenyang sebelum dia makan. Tapi makan dulu baru kenyang. Apa jawabnya? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Gini Ibrahim, kami menjumpai bapak-bapak kami yang menyembah patung ini. Padahal kalau dipikir dengan pikiran yang sehat, bagaimana patung yang itu dibuat oleh manusia, azimat yang dibuat oleh manusia, batu yang tidak bisa bicara, tulisan yang tidak bisa berkata, disobek pun juga tidak melawan lalu dimintai, dibuat gandolan atau yaitu pegangan. Nah itulah. Jadi makanya Nabi Ibrahim memberitahu pada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'ah. Wahai bapakku. Ya. Dan Allah Ta'ala tidak mengatakan Nabi Ibrahim melawan orang tuanya, karena ini nasihat. Ya abati, dipanggilnya ya abati, penuh dengan kalimat sayang. Bukan wahai musuh Allah, ya abati. Bukan ya aduwallah, ya abati. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Kenapa ayahku ini beribadah yang tidak bisa mendengar, punya telinga, tidak bisa melihat, punya mata, dikepruk juga tidak melawan dia. Wa ma yughni 'anka syai'a, dan tidak bisa menolak balak yang menimpa dirimu. Diam. Tidak bisa berbuat, tapi menggunakan kekuasaannya. Ayahnya ini diusirnya Nabi Ibrahim AS. Ini menunjukkan kita wajib mendakwai orang tua kita, keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kewajiban antum sebenarnya sudah tahu tauhid. Kalau pulang ayahnya mengambil masih menyimpan azimat, beritahu, Pak, ini loh firman Allah. Yang rumahnya masih ada keris, turunkan Pak kerisnya ini. Ya, dibawa ke pandi, dibuat untuk pisau motong ayam, atau lebih baik daripada digantungkan, membuat setan masuk, jin kufar masuk. Ya, kita harus beritahu, jangan kita ini dikasih oleh Allah Ta'ala ilmu, manfaatkan ilmu ini. Bukankah beliau bersabda, Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang tidak manfaat adalah ilmu yang tidak dibuktikan amal. Ini menunjukkan takrit, jadi enggak menggunakan fikirannya. Afala tatafakkaru, enggak digunakan. Gimana batu patung yang dibuat ini masih mulia yang membuat daripada yang dibuat? Tapi ketika orang tidak mau menggunakan akalnya, inilah bahayanya mereka. Dalil yang nomor tiga, yaitu surat Al-Ahzab, bukan Zukhruf, surat Al-Ahzab ayat nomor 67. Wa qalu rabbana inna ata'na satatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Ya. Memang biasanya orang doktrin-doktrin itu orang yang merasa memiliki kekuasaan. Merasa kuat. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, duh Rabb kami. Inna ata'na sadatana. Kami di dunia mentaati pimpinan-pimpinan kami. Ketua-ketua kami, sesepuh-sesepuh kami. Wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabil. Mereka itu menyesatkan kami dari jalanmu yang benar. Tapi ratapan ini tidak ada faedahnya kalau sudah hari pembalasan. Kalau sekarang faedah, karena kita masih hidup. Tapi kalau sudah nazak, apalagi besok pada hari kiamat. Bahkan juga mereka berkata, orang-orang kufar, orang yang taklim besok pada hari kiamat. Wa idh yatahajjuna finnar. Ingat ketika mereka bantah-bantahan di neraka. Ya, fayaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru. Maka orang-orang yang lemah yang taklid ini bicara kepada pembesar-pembesar yang dia suka mendoktrin orang. Inna kunna lakum taba'a. Kami di dunia ini ikut kamu loh. Disuruh ini mau. Inna kunna lakum taba'an, fahal antum mughruna anna nasiba minan nar. Mampukah kalian-kalian mendoktrin saya di dunia ini sekarang bisa menyelamatkan kami dari neraka? Berani atba ini, orang taklid ini bicara demikian karena di hadapan pengadilan Allah. Kalau di dunia enggak berani, di penjara nantinya dihukum. Apa katanya? Wa qala alladziina kafaru inna kullun fiha. Kami ada waqala alladziina istakbaru inna kullun fiha. Orang-orang yang sombong, yang suka mendoktrin ya dengan ajaran-ajaran tidak dari Allah dan Rasulnya, kita ini semuanya di neraka. Qad hakama bainal ibad, Allah taala menghukumi hamba. Gimana saya akan menyelamatkan dirimu sedangkan kami sendiri berkelut di neraka dengan dirimu? Cukup jelas ayuhlah. Segala sesuatu kita timbang dengan Al-Quran. Kita timbang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan timbangan kita dengan perasaan. Ya. Oleh karena itu Allah taala berfirman, "Fala wa rabbika la yuhaqqimuka fi ma sajara bainahum." Ya, la yuhaqqimuka fi ma sajara bainahum. Fala wa rabbika la yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Naam. Demi Allah, Allah bersumpah, tidaklah la yu'minuna fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum summa la yajitu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslim. Ini semuanya ayat membantah ayat kafir. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Tidaklah yang bantah ayat melainkan kufur. Maka Allah bersumpah, la yu'minuna, tidaklah sempurna iman seorang sehingga mereka berhukum kepada wahai Nabi dalam semua yang mereka perselisihkan dan mereka senang hati, tidak merasa yaitu sakit, tidak merasa berat hati ketika menerima hukummu. Ini orang yang mukmin yang kamil. Ya, sekarang ikhwan kita hidup di tengah fitnah lewat internet, lewat ini mendiring orang. Ya, adanya berapa banyak musibah-musibah. Ada lagi di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzaina adzallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Berkata orang-orang kafir yang taklid ini ketika dalam pengadilan, Rabbana arinal ladaini adzallana minal jinni wal ins. Ya Allah, perlihatkan kepada kami orang-orang yang menyesatkan kami dari kelompok jin dan kelompok manusia ini aku akan injak di kaki saya ini. Akan menjadi orang paling bawah. Tapi tidak ada faedahnya. Karena itu hari pengadilan. Dan ini menunjukkan bahayanya taklid. Akan dirasakan hari akhirnya. Makanya sebelum nazak kita ini, istighfarlah. Kembalilah kepada sunnah. Berpegang pada sunnah kerja memang panas. Tapi ingat pahalanya dari Allah. Dan ingat besarnya hukuman bagi orang yang taklid. Min asari sahabah. Kemudian juga penjelasan dari sahabah. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. Ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. Ingatlah. Kamu jangan taklid agamamu kepada siapapun. In amana amana jika dia iman lalu ikut iman. Wa in kafara kafara lalu kufur ikut kufur. Ini namanya bunglon. La ilaha ula wa la ilaha ula. Ini sifatnya orang munafik. Fa innahu la uswata fil bashar. Karena manusia bukan jadi contoh kita. Bukan panutan kita. Panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dasar ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang paling baik untukmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panutan kita bukan tokoh kita, bukan ketua rohanisasi, ketua jamiah, tidak. Berapa banyak orang apa katanya duran. Mana dalilnya? Betul ada, tapi dalilnya orang muqallidin, orang taklid. Ya. Oh sifulan sifulan, dalil kita bukan sifulan. Innallaha karihalakum salasan. Ada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. Innallaha karihalakum salasan. Allah membenci kamu tiga perkara. Kila wa qala, katanya-katanya. Tidak pernah berhenti. Makanya orang musyawarah kadang bagaimana pendapat Anda, bagaimana mengumpulkan pendapat orang-orang sehingga yang banyak yang diambil, padahal belum tentu yang banyak itu benar. Dengan dasar ayat wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti umumnya orang, akan menyesatkan dirimu dari jalan yang benar. Inilah faedahnya Allah Ta'ala beri ilmu kepada hambanya. Ilmu ini pengukur. Yang mengetahui untuk benar, yang mengetahui yang salah. Waqala aidan, berkata juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna nad'ul im'ah fil jahiliyah alladhi yud'a ila ta'amin fayati ma'ahu bi ghairihi wa huwa fikum al-mahqabu dinahu ar-rijal. Sesungguhnya kita-kita ini ya, menyeru im'ah itu maknanya yaitu setiap orang yang berteriak, yang bersuara im'ah pada zaman jahiliyah, setiap ada suara toleh belakang, toleh belakang. Alladhi yud'a ila ta'am, apabila dipanggil untuk makan, dia pergi ke tempat itu dengan yang lainnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wailun lil atba'i ala asaratil alimi. Celaka bagi orang yang mencari-cari luputnya kesalahannya ulama. Kalau ulama tidak maksum, tapi harus kita muliakan. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Karena yang paling takut ya kepada Allah Ta'ala hanya ulama. Cuma ulama tidak maksum. Dan berapa banyak madhabil arba'ah yang menyesali dengan fatwanya ketika menjumpai hati yang sahih, yang nanti akan kita baca. Kila, lalu ditanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa kaifa dzaaka ya Abul Abbas? Gimana maksudnya seperti itu ya Abul Abbas? Ibnu Abbas. Abul Abbas. Nah. Qala yaqulul alimu min kibali ra'yihi. Orang alim itu bicara menurut pendapatnya. Dan berapa banyak orang bersandar ketika ada dalil yang sahih lalu ditinggalkan dalil yang sahih ini karena mencari fatwanya ulama. Sekarang ulama itu banyak. Dan ulama masuk neraka juga banyak. Mana dalilnya? Du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang menyeret manusia ke neraka jahannam. Sifhum lana ya Rasulullah. Siapa itu wahai Nabi? Hum min jildatina. Mereka itu orang-orang Arab. Dalam penjelasannya mereka itu orang mengaku muslim. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Bicara dengan bahasa kami. Bicara dengan dalil kami. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Luzumil Jamaah. Demikian juga oleh Imam Muslim. Pentingnya prinsip ya ikhwah. Hidup di dunia hanya sekali. Selamat selamanya insyaallah. Ya, sengsara selamanya. Karena kita diuji oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana para anbiya ujiannya lebih berat. Dulu mengamalkan Islam itu sampai digergaji di kepalanya. Sembus tubuhnya. Tidak meninggalkan agamanya. Sekarang susah sedikit kita menjumpai orang yang berpegang kepada sunnah. Summa yasma'ul hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayata'u ma kana alaihi, lalu ditinggalkan hadis itu. Ya. Ini juga perlu ini wasiatnya para sahabat radhiyallahu anhu. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kami singkat saja waktunya pendek. Inna hadhil quluba aw'iyatun. Sejujurnya hati ini bagikan bejana. Hati kita ini bagikan bejana. Di siapapun masuk. Fa khairuha aw'aha lil khairi. Paling baiknya bejana itu kalau diisi kebaikan. Paling banyak hati kalau diisi dengan sunnah. Lalu dia menjelaskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wan nasu salah satu, manusia itu ada tiga. Mana hatinya ini? Fa'alimun rabbani. Orang alim yang rabbani, yang berpegang kepada sunnah. Berpegang pada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat itu adalah alim rabbani. Dan ini jumlahnya sedikit. Ada tapi dimusuhi oleh sekian banyak manusia. Yang nomor dua, muta'alliman ala sabilin najah. Orang yang belajar mencari jalan keselamatan. Penuntut ilmu. Yang nomor tiga, wahamajun ro'a'un. Masyarakat awal. Atau rakyat yang jembel. Itu terjemahannya. Atba'u kulli na'ikin, mengikuti setiap yang didengar. Fulan bicara sana, besok lagi ada orang lain, ganti lagi. Yamiluna ma'a kulli sa'ikhin. Mereka cenderung setiap orang yang berbicara. Sekarang berapa banyak orang bergantung kepada na'ikin. Kulli sa'ikhin, setiap orang berteriak. Lam yastadhi'u binuril ilmi, mereka tidak mendapatkan cahaya ilmu. Karena orang apabila sudah tidak mau din, dibalingkan oleh Allah. Itu namanya min jinsil jaza, al jaza min jinsil amal. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Jadi kalau mereka berpaling, dibalingkan oleh Allah. Falamma nasu wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu sekali-kali menjadi orang yang lupa atau melupakan hukum Allah sehingga Allah Ta'ala melupakan. Min aqwalil a'immah, di antara fatwanya para ulama sunnah, qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Belajar ulama dahulu, bandingkan dengan zaman sekarang, jauh. Bainal masyriqi wal maghrib. Karena beliau menjelaskan ulama-ulama yang istiqamah yang banyak adalah pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan berarti zaman sekarang tidak ada. Tetapi yang sifatnya membolak-balikkan dalil banyak sekali pada zaman sekarang. Qala Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, la yakhillu li ahadin ay ya'khudha bi qawlina. Tawadhu'nya ulama sunnah ayyuhal ikhwah. Tidak halal seorang pun mengambil pendapat kami. Ini Imam Abu Hanifah, Imam ulama sunnah, Imam al-sunnah, as-salafus salih. Tapi tawadhu' beliau. Tidak memaksakan diri mendoktrin orang, kamu harus ikut saya. La yakhilu li ahadin ay ya'khudha bi qawlina. Tidak boleh salah seorang di antara kamu mengambil pendapat kami, malam ya'lam min aina akhadnahu, selagi dia tidak tahu dari mana kami mengambil dalil ini. Inilah tawadhu'nya umat dulu, ulama dahulu. Tidak ada yang mengatakan ikuti saja saya. Ulama sunnah. Kenapa? Ya khafun Allah. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Ta'ala hambanya ini hanya orang punya ilmu. Waqala berkata Imam Abu Hanifah, idza sahhal hadisu fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itu adalah madhabku. Nah, Ibnu Abbas juga pernah memberitahu, haji yang benar itu adalah haji tamattu. Sahabat yang lain mengatakan, qala Abu Bakar wa qala Umar. Berkata Abu Bakar dan Umar, haji itu belum kira. Apa katanya? Wallahi. Bersumpah Ibnu Abbas. Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultum qala Abu Bakar wa qala Umar, yusiku an tunazzal alaikum khijaratun minas sama. Hampir saja kalian dihujani Allah Ta'ala batu. Saya ini qala Nabi kamu, qala Abu Bakar wa qala Umar. Prinsip ya ikhwan. Sekali lagi hidup hanya sekali. Di dunia hanya sekali sebentar. Ka'annaka abir sabilin, kata beliau. Seperti kamu menyeberang jalan. Selamat-selamat terus. Celaka-celaka di akhir lebih bahaya. Fa'idha sohkhal hadisu fahuwa madhabi. Jika hadis sohkhim, maka itu madhabku. Qala Imam Malik rahimahullah ta'ala, innama ana basharun. Saya ini manusia. Subhanallah. Tawadhu'nya umam-umam dulu. Ukhti'u wa usibu. Kadang saya ini salah, kadang saya ini benar. Fanduru fi ra'yi. Lihat pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakudu. Jika pendapatku ini cocok, ada dalil dari Al-Quran dan sunnah, ambil. Karena mengambil dari Al-Quran dan sunnah. Imam Malik hanya menukilnya. Tawadhu'nya ulama dahulu ya ikhwan. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuhu. Maka setiap pendapatku ini yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, maka tinggalkan. Tawadhu' pula. Bayangkan tidak ada imam yang mendoktrin ikuti saya seperti orang sekarang. Sekarang orang banyak tidak tahu din, lalu ikut ingin mengajak orang. Ajak manusia kepada din. Udu ila sabili rabbika. Ila sabili rabbi, bukan sabili fulan. Qala Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, Imam Ahlus Sunnah. Ma min ahadin